jalananini lembah dan lurah ku lewati ketenangan yang ku cari belum ku temui ku menghimpun doa bertahun mencari pepohonan rimbun bertemu dapat ku berteduh. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri hadapi hidup ini. Susah senang diriku dapat tempat kesempatan sayap di hati kecil ku menaruh harapan selagi hidup belum sudah aku akan terus melangkah ku yakin waktu di hadapan menunggu. Ku menaruh harapan selagi hidup belum sudah aku akan terus melangkah ku yakin rahmat Tuhanku di hadapanmu.